Dari dulu ku pernah mengatakan, sampai kapan kau berubah. Dari dulu ku pernah mengatakan, apakah engkau tak pernah bosan. Sudah semua impianmu yang pernah kau katakan dulu, kan sudah ku bilang jangan pernah sampai merasakan apa yang pernah kau lakukan. Penyesalan pastikan datang yang akan kau katakan. Roda waktu pasti berputar, tak selamanya kau begini. Hilanglah masa depanmu, nanti kau kan merasakan apa yang pernah kau lakukan. Penyesalan pastikan datang yang akan kau katakan. Roda waktu pasti berputar, tak selamanya kau begini. Hilanglah masa depanmu, pernah mengatakan sampai kapan engkau berada.